الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تغطية الإناء باب menutup wadah-wadah wadah air minum wadah makanan wadah apapun yang biasanya kita tutup ya kita tutup. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا أو مغلقا فأوقوا كربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطئوا مصابيحكم. Masyaallah. Tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana juntul lail, kalau sudah masuk waktu malam, au amsaitum, kalau kalian sudah berada di sore hari menjelang malam, fakufu sibyanakum, maka hendaknya kalian menahan anak-anak kalian jangan berkeliaran lagi. Jangan kemana-mana. Karena syaitan tantasyiru hina idzin, karena syaitan bertebaran pada saat itu. Yang biasa dilihat oleh anak-anak kecil yang biasa diberi nama Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ini nama syaitan yang senantiasa mengganggu anak-anak di sore hari. Barakallahu fikum. Terkadang mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh orang dewasa. Baik. Lihat yang aneh-aneh. Ada orang sana, padahal ada orang. Barakallahu fikum. Maka dilarang berkeliaran anak-anak di waktu menjelang maghrib. Aku kusibian aku mpainna syaitan atan tashruhina idin, karena syaitan bertebaran pada saat keliaran juga. Fa'idha dhahaba sa'atu minal layli fahalluhum, kalau sudah lewat saat dari malam maka biarkanlah mereka. Fa'ghliqu al-abwaab wa dhkur ismallah, tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu bismillah. Baik, jangan cuma sekedar tutup pintu. Tutup pintu bismillah. Membuka juga demikian. Bismillah. Masyaallah. Fa'ghliqu al-abwaab wa dhkur ismallah. Tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa, karena syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang tertutup, yang dibacakan apa? Basmalah. Basmalah ini ampuh luar biasa. Paham lagi? Makanya diperintahkan kita untuk membaca ini bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 4 kali atau lebih di pagi hari dan di sore hari. Orang insyaallah tidak akan terkena bahaya di hari. Barakallahu fiik. Maka dibaca ini bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'. Tidak terkena bahaya di siang hari itu. kita bacain doa. Baik. Baina syaitana la yabtawaba mughlaqa. Apa saja apapun. Syaitan. Wauku kirbakum atau kirabakum. Wadkur smallah. Ikat kirbah-kirbah kalian. Kirbah itu wadah untuk menampung air yang terbuat dari kulit kambing. Kulit kambing yang disamak. Masya Allah. Bagus sekali. Kambing ini barakallahu fikum ketika potong dan mau dijadikan kirbah kulitnya, mereka memutus kepalanya. Kemudian mereka gantung bagian kaki belakangnya. Bagian kaki belakangnya ini disayat. Pahanya melintang. Kemudian setelah itu dipelorotin, ditarik ke bawah tanpa membelah bagian dadanya. Paham ini? Tanpa membelah bagian, cuma bagian di atas. Kemudian dipelorotin ke bawah. Kemudian disamak, hilangkan bulunya. Set, akar bulunya, kemudian disamak. Macam-macam. Kemudian dibalik. Paham? Yang di luar, di dalam, di luar. Bagian dalamnya ini rapatkan gitu. Kulit kambing bagian luarnya rapat. Sebagian dalamnya nanti kayak berbulu, kayak gimana ya? Biasa lihat kulit sapi yang sudah jadi ini, yang menjadi sepatu atau apa, biasanya kan gitu. Bagian luarnya itu licin, bagian dalamnya itu kayak kasar-kasar. Ini akan dibalik. Barakallahu fikum. Dijahit empat kakinya, barakallahu fikum, disambung untuk dijadikan gendongan. Ya kan gitu nantinya. Empat kaki bisa dijadikan gendongan. Lehernya ini tempat keluar masuknya air. Paham? Bagian lehernya buang. Nanti kalau diisi air digantung di luar rumah. Diikat mulutnya, barakallahu fikum, mulut kirbah diikat. Kemudian digantung di depan rumah atau di mana gitu yang kena hembusan angin malam. Di pagi harinya sampai siang itu masih dingin sekali. Itu bagian kulit, bagian luarnya itu tadi kan. Dan tetap dia merembes keluar, tapi rembesannya sedikit sekali. Basah akhirnya ini bagian luarnya. Nah, ini kalau kena air, air yang ada di dalam girba ini menjadi dingin sangat. Barakallahu, ibarat dia di dalam kulkas. Kita lihat model dan tata cara pengawetan sayur-sayur mereka. Kalau mereka jualan sayur, barakallahu fikum, mereka membuat kotak. Kotak ini barakallahu fikum mereka simpan di dalam rak. Kotak itu sayur-sayur mereka. Kemudian kotak ini barakallahu fikum mereka tutup dengan apa? Kain goni atau karung goni. Karung goni ini yang mereka basahi. Yang kalau tersiup dengan angin, angin yang ada di dalam barakallahu fikum dalam kotak ini sangatlah dingin. Sehingga ini segar sekali ini bu, apa namanya, daun-daun sayur ini yang ada di dalam. Segar, masya Allah. Disarankan berhembus angin. Hatta siang mereka tinggal siram-siram itu bagian apa? Bagian karung goninya, masya Allah, di dalamnya. Baik. Luar biasa. Ini girbah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah terbayang ini girbah ini. Barakallahu fiik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auqu qirabakum wadhkuru smallah." Ikat mulut-mulut girbah kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. "Wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallah." Khammiru, tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan, tutup. Barakallahu fiik. Tutup apa saja? Kalau ada piring ya kan, ada makanan di atasnya, tutup dengan piring bagian atasnya. Pokoknya ditutup. Masya Allah. dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walau an ta'ridu 'alaiha syai'a, walaupun sekedar Anda meletakkan di atasnya setangkai kayu atau sesuatu, barakallahu fik, pensil kah atau apakah, bismillah, atau punya kopi atau mau tinggal cari-cari tempat penutup, tidak ada, ada pulpen, bismillah, tapi antum mau tinggal sesaat kerja atau apa, balik untuk balik lagi nanti minum ulang itu kopi, tidak apa-apa, tapi dengan cara ditutup, barakallahu fik, atau diletakkan padanya sesuatu, atau tisu lah, bismillah, sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fik. Walau antaridu alaihi syai'a wadfi'u masabihakum, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman beliau itu masih lampu apa? Lampu dari lampu minyak. Barakallahu fiik. Lampu minyak. Kita juga masih kecil waktu itu masih pakai lampu minyak. Pakai masih lampu Petromax, belum ada lampu-lampu listrik-listrik, belum masuk pada saat itu. Barakallahu fiik. Nanti kita agak gede sedikit baru masuk lampu. Jadi ya setiap hari bawa pompa Petromax ini. Jadi kasih bersih kacanya dan seterusnya, barakallahu fiik. Baik. Wallahul musta'an. Di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat untuk mematikan lampu ketika hendak tidur. Kenapa? Karena terkadang al-waisiqah. Waisiqah itu barakallahu fikum tikus. Tikus suka bermain-main api, bermain-main lampu. Barakallahu fikum. Sehingga apa namanya terjadilah kebakaran, maka diperintahkan untuk dimatikan, atau boleh jadi antum tendang sendiri atau bagaimana. Jadi, apalagi lilin di zaman sekarang kalau mati lampu malam hari sekalian dimatikan saja, karena toh tetap akan mati. Ya repotnya kalau matinya tidak membuat kebakaran, apa namanya, akhir-akhirnya tidak membuat kebakaran, karena kalau cuma sekedar dipasang di atas papan atau di atas mana, di atas meja, kemudian meleleh, kemudian terjadi kebakaran. Allahul musta'an. Hatta yang sekarang ini, barakallahu fiik, lampu-lampu yang sekarang ini, lampu, menurut penelitian tidak bagus dia memang kalau orang mau tidur kemudian masih menyala. Bagusnya memang dimatikan. Supaya anggota tubuh kita ini, barakallahu fiik, tubuh kita ini memiliki dapat terpengaruh dengan kondisi. Paham? Bukan cuma alat indera kita, barakallahu fiik, pikiran kita, penglihatan kita, penciuman kita, dan ya, bukan cuma itu. Barakallahu fiik, secara keseluruhan jasa kita memiliki apa? Merespon lingkungan, hatta cahaya. Barakallahu fiik. Kalau cahaya terus, jasad ini masih mengatakan bahwa masih siang atau apa. Kalau dimatikan, jasadnya akan merespon bahwa dia memang sudah butuh istirahat. Sudah butuh istirahat. Ya, secara keumuman itulah yang diperintahkan Rasulullah. Wadfi'u masabihakum. Matikan lampu-lampu kalian di malam hari. Ya juga kan tidak ada manfaatnya, kan begitu. Ya kan? Tidak ada manfaatnya. Ngapain kita nyalakan lampu di malam hari? Oh, nanti kalau mau bangun, tinggal bak putih, menyala. Ya kan? Kalau mau tidur, tinggal matikan. Jadi, hemat energi. Hemat listrik. Barakallahu. Di rumah-rumah pun, dalam rumah pun, matikan lampu-lampu yang memang tidak perlu. Jadi, mat-mat. Lampu yang tidak perlu untuk kita nyalakan. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu taala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammam an Atha an Jabir radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رفعتم. Coba sampai sedetail ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ajaran-ajaran syariat agama lain yang sampai sedetail ini? Barakallahu fiik. Sampai urusan tidur, urusan lampu. Athfi'u al-masabiha idza raqadtum. Matikan lampu kalau kalian tidur. Toh kalian tidak memanfaatkannya. Baik. Dibutuhkannya lampu karena kita pengen melihat sesuatu. Ini antum tidak melihat, memang tidur. Barakallahu fiik. Waghalliqu al-abwaba, dan tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela. Orang kalau tertidur, barakallahu fiik, jadi dia kan tidak sadar. Kalau tidak tertutup itu pintu rumah, jendela rumah, boleh jadi ada sesuatu yang masuk. Masuk ular kah, masuk kala jengking kah, masuk macam-macam. Masuk tikus. Jadi, karena binatang-binatang ini banyak yang berkeliaran justru di malam hari. Cari makan. Asik. Kalau kita buka-buka itu pintu rumah kita masuk. Macam-macam. Masuk kodok. Masuk macam. Masuk kaki saribu, kala jengking, tikus. Hasil banyak yang masuk nantinya. Ini ditutup. Waghalliqul abwaba. Ya pencuri juga bakal masuk. Wallahul musta'an. Ini harus ditutup kunci. Waghalliqul abwaba wa auqu al asqiyah. Ya ditutup bejana-bejana yang berisi air. Wa khamiru ta'ama. Tutup makanan-makanan yang di panci, yang di mangkok, yang di piring. Kalau ditutup semuanya. Masya Allah. Wa khamiru ta'ama wa syaraba wa ahdisuhu. Qala walau bi'udin ta'aribuhu alaihi. Wa ahsibuhu qala. Dan aku mengira juga beliau mengatakan. Walau bi'udin ta'riduhu alaih, walaupun anda hanya apa meletakkan sebatang kayu di atasnya, ya, seperti ini kan, tinggal antum meletakkan begini, tinggal. Misalnya, kalau tidak ada penutupnya, kalau ada penutupnya, penutupnya lebih bagus. Barakallahu fiik. Walau bi'udin ta'riduhu alaih, walaupun hanya setangkai kayu yang kau letakkan di atas. Masya Allah. Syaitan meminum dari minuman itu atau memakan dari makanan itu. Barakallahu fiik. Mungkin kita mengatakan tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Tapi dia sudah memakannya. Dia sudah memakan. Allahu Akbar. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak boleh beristinja dengan apa? Raus dan aut. Kotoran hewan dan tulang hewan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu min zadi ikhwanikum minal jin." Kotoran hewan dan tulang hewan itu barakallahu fikum dari makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi, maka tidak boleh dia apa dikotori dengan najis kita. Jadi, kalau mengatakan gimana tulang? Oh, tulang leh. Jadi, anda mungkin mengatakan tinggal tulang tok. Tapi Rasulullah SAW mengatakan saudara-saudara kalian dari kalangan jin mendapati au faramayakum fihilah. Dia betul-betul mendapati di tulang itu betul-betul sempurna daging. Daging. Allahu alam bagaimana wujudnya, ya Allahu alam, hanya Allah SWT yang mengetahui. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menyembelih hewan dengan basmalah, barakallahu fiik, tulang belulangnya itu ketika kita buang, setelah kita habisi daging kita buang, syaitan akan memakan apa? Jin akan makan jin. saudara kalian. Mendapati tulang belulang itu dalam kondisi penuh kembali dengan apa? Dengan daging. Barakallah. Masya Allah. Ya dunia kita lain tentunya. Barakallah. Bisa dipahami ini? Intinya menutup bejana. Bejana air minum kita, gentong-gentong kita, gentong air. Qala rahimahullah ta'ala babu ikhtinasi al-asqiyah. والانتواء والتكسر والانتناء والإنثاء من الخنف وهو الأمر والانتواء mencari apa itu? Ikhtinas. Tepatnya apa? Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an ikhtinas fi asqiyat yani an sara aqwaha wa yashraba minha aini barakallahu kas memecahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtinatil asqi yani an tuksara afwahuha. Tidak boleh memecahkan mulutnya payukhraba minha. Kalau misalnya di zaman sekarang ini botol yang serupa dengannya kalau ditutup kemudian mau dibuka harus dipecahkan. Lihat kita minum daripadanya tidak boleh karena sangat berbahaya. Paham barakallahu fik. Ini pecahan hatta ini barakallahu fik. Kalau pecah kemudian kita minum dari sini itu sangat berbahaya karena tajam. Beling ini apalagi botol yang mulutnya kecil barakallahu fik. Yang dari keramik atau dari kaca atau dari batu. Tidak boleh. Tidak boleh mengucapkannya. Karena mungkin setengah mati membuka di depan tutup. Akhirnya dipecahkan. Pecahkan bagian mulutnya itu. Barakallahu fiik. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminum daripadanya. Antuk sara afwahuha payushraba minha. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية قال عبد الله قال معمر أغيره والشرب من أفواهها هذا juga mengatakan bahwa اختناث di sini adalah minum langsung dari mulutnya. Barakallahu fiik. Kalau semacam teko, teko tidak boleh minum langsung dari mulutnya. Begini. Dikasih ke gelas dulu baru apa? Baik. Demikian juga wadah-wadah besar di kuci-kuci atau gentong-gentong. Barakallahu fiik yang biasa dipakai untuk nampung air. Dilarang minum langsung dari mulutnya. Tapi harus dituang ke gelas, wadah-wadah. Untuk apa? Untuk kita memastikan isinya apa atau bagaimana. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita langsung minum, tanpa kita melihat apa isinya, bagaimana warnanya, boleh jadi sudah berubah, boleh jadi tercampur apa. Paham barakallahu. Ada orang ini susu, bukan susu. SKM, ya, susu kental manis, ya, susu kental manis. Ya sudah lubang, gede-gede lubangnya. Kemudian guys tinggal bermalam, tidak ditutup. Ini orang sukanya langsung minum dari gas begitu. Setelah minum itu, dia rasa keluar itu apa istilahnya? Kumis dari ternyata kecoa. Kumis kecoa keluar banget. Ini termasuk perkara-perkara yang mungkin terjadi agar seperti terjadi seperti itu terulang kembali, maka jangan. Kalau Anda mau meninggalkannya, silakan disumpal barakallahu. Apalagi kalau kita ketahui bahwa yang semacam ini sangat disukai, sangat disenangi oleh apa? Serangga-serangga penghisap, kecoa, semut, barakallahu fik. Allahul musta'an. Qala rahimallahu taala babu syurbi min famis siqa. Ini lebih jelas akan bab khusus oleh beliau rahimahullahu taala, babu syurbi min famis siqa. Dilarang bab minum langsung dari mulut bejana. Siqa itu ya macam ceret, gambar lebih atau guci penampung air, ya kan gitu. Namanya siqa atau girbah. Supaya jelas, begitu dituangkan aku lihat, jernih, ini. Oh, kita langsung minum, tidak tahu isinya apa. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Abdillah, qala haddathana Sufyan, qala haddathana Ayyub. Qala lana Ikrimah, ala ukhbirukum bi asya' yusar haddathana biha Abu Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi min famil qirbat aw isqa wa ayyamna ajarahu ayyagriza khashabat khashabahu fi dari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Ikrimah, maukah kalian aku beritahukan perkara yang pendek, ringkas. Haddatsana biha Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan kepada kami, ya ini sepotong kalimat tidak panjang-panjang, tapi memiliki apa? Hukum di balik. Nah Rasulullah anishurbi min famil qirbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meminum langsung dari mulut qirbah. Nah, bagaimana sekarang kalau botol aqua yang memang sedianya kita memang langsung meminum dari mulut botol itu? Barakallahu fiik. Nah, sepertinya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wadah yang memang barakallahu fiik. Wadah yang memang untuk menampung sesuatu yang lebih. Paham barakallahu fiik. Di girba, kemudian gentong-gentong isi air kan biasa. Dulu di rumah-rumah kita, ketika masih pakai gentong-gentong air yang terbuat dari guci, dari tanah, biasanya airnya lebih apa? Airnya lebih dingin, lebih jernih. Barakallahu fiik. Kemudian di air itu dilarang minum langsung dari mulut-mulut girba ini. Barakallahu fiikum. Ini awis siqa. Siqa itu ceret, teko. Kami siqa, yisaki sesuatu yang dituang. Barakallahu fiikum. Wadah-wadah untuk menampung air. Yang untuk minumnya biasanya memang harus dituang dulu ke apa? Ke bejana yang lebih kecil. Gelas, cangkir, wadah-wadah kecil. Darah kita meminum langsung dari sana. Paham? Wa yamna ajarahu ayyagriza khashabahu fi darihi atau fi jidarihi. Dan jangan ada seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk dia memasang kayu di pagarnya, di temboknya. Barakallahu fiik. Selama tidak berbahaya dan selama tidak mengganggu. Barakallahu fiik. Kita punya pagar, pagar tembok. Kemudian tetangga kita mau memanfaatkannya apa ke? Silakan, jangan dilarang dia memanfaatkan. Selama tidak mengganggu, selama tidak rusak. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Ismail qala akhbarana Ayyub an Ikrimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syurbi fi siqa min fi siqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut bejana. Di sini sedikit ada khilaf antara para ulama. Ya, kurang lebih pembahasannya sama seperti minum sambil berdiri. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad qala haddathana Yazid ibn Zurayh qala haddathana Khalid an Ikrimah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syurbi fi istiqa. Rasulullah melarang kita minum dari mulut bejana. Apa artinya ini teko, mulut teko. Ya, seperti yang dikatakan tadi itu barakallahu fikum. Memungkinkannya ada sesuatu di dalam dalam teko itu atau yang kita tidak tahu. Ternyata sudah dimasuki hewan kah atau apa kata. Allahu musta'an. Ayyubillahu nasbanu. Ya, mikir. Lantas tuh.